Mitra Bisnis, berkaitan dengan mundurnya Karen Agustiawan dari posisi Direktur Utama Pertamina, mantan Sekjen Kementerian BUMN, Said Didu, mengatakan, memang rumit menjadi eksekutif di BUMN yang harus bekerja profesional, namun juga banyak tekanan dari kepentingan lain. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, sebenarnya bagaimana sih idealnya BUMN itu dikelola? Apakah karena itu merupakan milik negara, jadi negara bisa melakukan apa saja yang diinginkan? Ya, sebenarnya juga nggak bisa. Kan ada rules of the game-nya, ada aturannya, ada undang-undangnya, ada rules aturan permainannya juga ada. Sebenarnya nggak boleh kalau pemerintah melakukan itu. Tapi kan sebagai pemerintah kan kadang-kadang lu seenaknya aja juga melakukan hal-hal itu tanpa melihat pihak yang melaksanakan itu mempunyai risiko-risiko apa yang kadang-kadang you sendiri nggak mau tahu kan itu. Karena you mau cari tentu keuntungan lu sendiri aja atau popularitas you sendiri saja, sehingga ini tentu yang mengakibatkan manajemen merasa tidak nyaman gitu ya, sehingga dia sebagai profesional lebih baik ya dia pergi aja. Kalau dia merasa ini terlalu banyak risikonya daripada apa yang dia bisa hasilkan, tentu saja dia pergi. Tidak usah, semua perusahaan juga begitu, semua manajemen profesional juga begitu ya. Tapi memang BUMN kita ini menurut saya ya, ada baiknya bahwa ini tekanannya berkurang. Kalau misalnya Pertamina itu digo public kan gitu ya, seperti bank-bank sekarang pemerintah yang gede-gede ya, Garuda, setelah dulu digo public kan tekanan itu jauh lebih kurang, karena public langsung tahu tau ini orang banyak punya duit, biarpun yang punya duit itu ya biarpun publicnya cuma sedikit saja tau, seperti Telkom gitu ya. Jadi kan semua itu jauh lebih transparan ya, daripada yang namanya Pertamina, PLN dan lain-lain itu, karena semua public belum ada, akhirnya semua itu bisa pemerintah itu bisa lebih seenaknya aja. Biarpun dia yang menentukan untuk kebijakan, direksi, dan lain-lain. Tapi menurut saya ada hal-hal yang bisa kita kurangin tekanan-tekanan daripada pemerintah. Kalau kita merasa juga pemerintah ini sewenang-wenang juga di dalam melakukan tugas-tugas dia. Gitu. Dan tidak membuat nyaman manajemen-manajemen profesional itu. Saya melihat ke sana gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.